Kau datang padaku dengan pesonamu. Kau datang padaku mencuri hatiku. Seringkali kau buat kaku. Oh Tuhan, tolonglah kuatkan aku. Hati ini tak sanggup menahan rasa. Izinkanlah aku ada di hidupmu. Katakan saja bila kau inginkan aku. Aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa. Aku juga ingin tahu jawaban. Aku ada di hidupmu. Katakan saja bila kau inginkan aku. Aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila katakan saja bila kau inginkan aku. Aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa. Aku juga ingin tahu jawabanmu. Katakan saja bila memang tak bisa. Aku juga.